الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Salihin bab jawazu la'ni ba'di ashabil ma'asi ghairi al-mu'ayyanin, bab yang ke-265, bab tentang bolehnya melaknat ba'di ashabil ma'asi, sebagian para pelaku maksiat, ghairi al-mu'ayyanin, bukan yang tertentu. Bab ini sebagai pelengkap bab yang sebelumnya. Seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, An-Nawawi rahimahullah telah membuat suatu bab, yaitu tidak bolehnya melaknat secara muayyan, tertentu, kepada orang tertentu. Ya, beliau sampaikan di situ beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ terdapat larangan baik melaknat manusia bahkan melaknat hewan sekalipun dilarang. Kemudian pada bab berikutnya di sini bolehnya melaknat sebagian ashabul ma'asi, sebagian para pelaku maksiat, tapi ghair al muayyanin, bukan secara tertentu. Bagaimana maksudnya bukan secara tertentu? Yakni tanpa kita menyebut orangnya, kita hanya menyebut sifat-sifatnya sebagai pelaku maksiat tertentu. Misalnya, semoga Allah melaknat para peminum khamr, atau semoga Allah melaknat para pelacur, atau Allah semoga Allah melaknat para pelaku zina. Begitu pula maksiat-maksiat yang lain, pencurian, perjudian, dan pembunuhan, pemakan riba, dan yang lain. Nah, semuanya itu diperbolehkan untuk dilaknat, tapi tidak secara khusus, tidak secara tertentu. Hal ini karena beberapa alasan berupa dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita tentang adanya laknat kepada golongan-golongan tersebut. Di sini An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan potongan-potongan hadis yang cukup banyak yang berisikan laknat terhadap para pelaku maksiat. Bahkan di antaranya sebagian dari ayat Al-Quran, yaitu yang pertama surat Hud ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala, ala la'natullahi 'alaz-zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah Azza wa Jal untuk mereka orang-orang yang berbuat zalim. Ini adalah bentuk pemberian laknat atau doa untuk diberikan laknat ala zalimin, bagi mereka orang-orang yang zalim. Zalim yakni pelaku kezaliman. Kezaliman yang artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Dan zalim kalau begitu merupakan salah satu perbuatan pelanggaran dan maksiat, melanggar hukum Allah Azza wa Jal dalam banyak permasalahan. Zalim ini suatu kata yang cakupannya sangat besar. Bisa jadi zalim terhadap Allah, zalim terhadap makhluk, dan zalim terhadap makhluk mencakup berbagai macam makhluk yang ada. Bahkan termasuk terkadang seseorang menzalimi dirinya sendiri. Bentuk kezaliman banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karena itu, kata az-zalim ini pelaku kezaliman yang jelas di situ merupakan pelanggaran agama yang sangat banyak, sehingga pantas dilaknat atau didoakan supaya mendapat laknat. Hanya saja sifat doanya seperti yang disebutkan dalam ayat ala la'natullahi 'alaz-zalimin, yakni sifatnya umum, semoga Allah melaknati mereka orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Adapun secara khusus misalnya fulan ibnu fulan, dia berbuat zalim, semoga Allah melaknati dia. Nah, ini yang disebutkan pada kesempatan lalu itu tidak diperbolehkan menurut pendapat banyak para ulama. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-A'raf ayat yang ke-44. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal-zalimin. Maka adzana mu'adzin yakni memberikan suatu pengumuman. Seorang yang memberikan pengumuman bainahum di antara mereka. Al-la'natullahi 'alal-zalimin, bahwa laknat Allah untuk mereka orang-orang yang zalim. Nah, ini juga secara makna sama dengan ayat yang sebelumnya. Nah, dua ayat ini merupakan sebagian contoh doa kezaliman, doa kepada laknat terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Kita akan lihat di sini berikutnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutipan beberapa potong beberapa potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi mengatakan wa tsabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahul wasilah wal mustausilah. Dan telah sahih, terdapat dengan riwayat yang kokoh dalam kitab as-sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya semoga Allah melaknat al-wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat al-wasilah dan al-mustausilah. Siapakah al-wasilah? Al-wasilah yakni yang menyambung rambutnya dengan rambut yang lain. Ya, sehingga panjangnya rambut yang dia miliki itu merupakan kepalsuan, bukan betul-betul dia memiliki rambut yang panjang. Nah, ini disebut al-wasilah, dilarang dalam syariat, dan pelakunya dilaknat. Wal-mustausilah, adapun al-mustausilah adalah orang yang minta disambungkan. Jadi kalau begitu, kedua golongan ini melakukan ta'awun, saling bantu-membantu. Yang satu minta disambungkan, yang satu menyambungkan. Bisa jadi pula satu orang melakukan perbuatan itu sendiri, sehingga dialah al-wasilah, dia pun bisa dikatakan mustausilah, dalam arti dia meminta kepada dirinya sendiri, berkeinginan. Ya, ala kulli hal, baik yang meminta disambungkan oleh orang lain, atau yang menyambung untuk orang lain, atau yang menyambung rambutnya sendiri, semuanya masuk dalam larangan. Dan di sini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, semoga Allah melaknati mereka. Ini menunjukkan bahwa dosa al-wasl, menyambung rambut, merupakan dosa besar karena diancam dengan laknat dari Allah azza wajal. Dan kenapa dilaknat? Di antara sebabnya, wallahu alam, karena di situ ada unsur al-kadzib, kedustaan dan penipuan. Kedustaan dan penipuan, karena dengan penampilan rambut yang panjang yang mengesankan bahwa itulah rambutnya, ternyata itu bukan rambutnya. Dia telah menipu orang lain dan mengelabui orang lain dengan suatu kedustaan. Dan terkait dengan hal ini diingatkan pula oleh sebagian ulama bahwa masuk pula dalam al-wasilah dan mustausilah, yakni dosa al-wasl, menyambung rambut, adalah mereka yang menggunakan barukah atau wig, ya, dalam bahasa Arab al-barukah atau wig. Sebagian orang bahkan mungkin tidak punya rambut sama sekali, kemudian memakai benda tersebut untuk menampilkan bahwa dirinya punya rambut, padahal dia tidak punya rambut. Ini juga masuk di dalam dosa al-wasl, seperti disebutkan di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini tentu juga berlaku bagi kaum laki-laki, seandainya itu terjadi pada kaum lelaki, walaupun di sini dengan sighah muannas, al-wasilah dan al-mustausilah, karena mungkin wallahu alam umumnya yang terjadi adalah pada kaum wanita. Namun seandainya seorang lelaki juga memakai hal itu, maka jelas terlaknat karena sama illahnya. Begitu pula wallahu alam yang lebih parah, terkadang seorang lelaki memakai rambut wanita, ya, karena kepentingan tertentu, seperti yang terjadi misalnya pada sebagian, yakni pelawak atau artis mungkin, ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka, yang kegiatan mereka pun sudah tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, ditambah lagi terkadang ada seorang lelaki yang memakai rambut wanita, ya, sehingga berpenampilan sebagai seorang wanita padahal dia lelaki dengan menyambung rambutnya atau memakai wig tersebut. Nah, ini ahibati billah rahimakumullah, semuanya adalah larangan-larangan dalam agama kita, dan bagi yang melakukannya mendapat laknat dari Allah Azza wa Jal. Dan pembahasan kita adalah di sini Nabi SAW telah melaknat dengan tanpa tertentu, tapi menyebutkan sifatnya. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya atau yang minta disambungkan. Ya, beliau tidak menyebut fulan ibnu fulan atau fulanah bintu fulan dan seterusnya. Contoh yang kedua dari hadis Nabi SAW, wa annahu qal, la'anallahu akilar riba. Nabi SAW bersabda, la'anallah, semoga Allah melaknat akilar riba. Akilar riba adalah pemakan riba. dalam lanjutan hadis yang lain atau dalam lanjutan hadisnya, wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Semoga Allah melaknat pemakan riba, kemudian mukilahu yang memberi riba, kemudian penulisnya, pencatatnya, serta syahidaih, dua saksi pada transaksi riba tersebut. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa golongan. Ya, dengan laknat yang umum Nabi menyebut sifatnya tanpa menyebut orangnya secara tertentu. Yang pertama adalah akilar riba, pemakan riba. Ya, siapa saja. Tidak Nabi sebutkan secara tertentu. Ini yang disebut dengan melaknat tapi tanpa muayyan, tanpa tertentu. Pemakan riba, yakni seorang yang meminjamkan uang, kemudian dengan meminjamkan tersebut dikembalikan dengan bunga, dengan kadar tertentu dari apa yang dipinjamkan, sekian persen mungkin, 5%, 4%, atau kurang atau lebih. Nah, bunga tersebut sesungguhnya dalam pandangan syar'i merupakan riba. Seorang yang makan darinya maka terlaknat. Kemudian kata Nabi, wa mukilahu. Mukil yakni yang memberi makan. Artinya seorang yang berutang kemudian dia pun melunasi utang tersebut dengan suku bunga tertentu. Nah, dia sebagai mukil, dia pemberi riba, pemberi makan untuk orang lain. Jadi yang memakan maupun yang memberi sama-sama dapat laknat. Ya. Yang memakan dan yang memberi sama-sama dapat laknat. Jangan beralasan bahwa saya sebagai pihak yang terzalimi, saya kan yang meminjam, saya tidak makan dari riba, justru dia yang memberi makan, justru dia yang memakan dan saya yang memberi. Ya. Saya tidak makan. Nah, Nabi mengatakan bahwa mukilahu, pemberinya juga dia terlaknat. Ya, bukan hanya yang makan dari riba, tapi yang memberi, dalam arti yang utang dan memberi pelunasan utang dengan lebih dari kadar utang tersebut, maka ini juga terlaknat. Ini mukil. Wa katibahu, penulisnya, pencatatnya. Bisa jadi pencatat dari pihak lain sebagai pegawai, pegawai bank misalnya, yang melakukan catat-mencatat transaksi riba tersebut. Ini juga terlaknat. Atau orang-orang tertentu, para rentenir yang bekerja langsung datang ke pasar-pasar atau ke orang-orang yang buka usaha kemudian menawarkan pinjaman dan dia pun mencatat sendiri. Nah, ini double. Ya, dia yang mencatat, dia yang makan pula. Maka dia dapat laknat yang berlipat dari Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian syahidai, dua saksinya. Sebagai saksi yang menjadi saksi transaksi riba. Walaupun dia tidak mencatat, walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak memberi, dia hanya sebagai saksi. Ini pun dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini jelas termasuk dosa besar. Dan ingat, semua dosa yang dilaknat pelakunya oleh Allah Azza wa Jal atau Rasulnya, maka ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Kemudian wa annahu la'anal musawwirin, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-musawwirin. Al-musawwir yakni orang yang membuat gambar, melukis. Yang dimaksud di sini adalah melukis makhluk yang bernyawa, bukan melukis benda-benda yang tak bernyawa atau diistilahkan dalam bahasa kitab benda mati, itu dalam istilah kita. Hakikatnya, yakni benda-benda tersebut, ya, seperti kita pelajari, bahwa mereka juga bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal, yang kita maksudkan di sini adalah gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melaknat mereka, orang-orang yang melukis makhluk-makhluk bernyawa tersebut, sehingga mereka yang melukis gunung atau laut atau pohon atau rumah, mereka tidak masuk di dalam ancaman laknat ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, bahkan para pelukis tersebut diancam dengan ancaman yang begitu berat. Inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah para pelukis tersebut. Ya. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah, masuk pula dalam kategori al-musawwirin menurut pendapat yang rajih adalah gambar model masa kini, yaitu dengan alat-alat fotografi atau alat-alat video. Ini menurut pendapat yang lebih kuat juga termasuk di dalam ancaman ini, karena gambar yang ada tetap dalam bahasa Arab disebut musawwir atau surah. Gambar yang ada disebut surah, pelakunya tetap disebut musawwir. Walaupun bentuk gambarnya berbeda dengan lukisan di zaman sebelum adanya alat-alat ini. Ya. Namun sekali lagi dalam bahasa Arab tetap semuanya disebut surah. Mungkin di selain bahasa Arab istilah-istilahnya berbeda. Ada gambar, ada video, ya, ada foto dan lain-lain. Tapi dalam bahasa Arab tetap namanya surah. Ini menunjukkan memang masuk di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa larangan membuat surah. Demikian pula gambar-gambar yang sekarang ini lebih canggih. Kalau dulu yang tidak canggih itu dilarang, apalagi sekarang yang begitu canggih tentu lebih dilarang lagi. Ini pandangan para ulama muhaqqiqin di masa ini, sehingga nampaknya itu pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Karenanya dihindari gambar-gambar tersebut, ya, supaya tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang dilaknat Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din, a'azzakumullah, kembali kepada maksud dari bab ini. Ini adalah contoh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang-orang tapi tidak secara tertentu. Namun beliau laknat secara umum para pelaku maksiat tertentu. Semoga Allah melaknat mereka yang melukis atau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa tanpa menyebutkan secara pribadi tertentu. Wa annahu qala la'ana Allah man ghayyara manar al-ard ay hududaha. Contoh yang lain, Nabi bersabda la'ana Allah, semoga Allah melaknat man ghayyara manar al-ard, orang yang merubah manar al-ardi ay hududaha, batas-batas bumi, batas-batas tanah. Ya. merubah batas-batas tanah. Dan ini terdapat padanya unsur mazalimi, pihak-pihak tertentu dengan merubah batas tanah. Dan Nabi SAW juga mengancam dalam hadis yang lain, man zalama shibran min al-ard tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang berbuat zalim walaupun sejengkal dari batas tanah orang lain, maka di hari kiamat kelak akan dikalungkan di atas pundaknya atau lehernya dari 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun sejengkal, tapi terus masuk ke dalam, akan dikalungkan ke lehernya. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Nabi SAW memberikan la'nat kepada mereka, mendoakan la'nat kepada mereka. Dan ini juga bentuk la'nat yang sifatnya umum, para pelaku dosa tersebut. Wa annahu qala 'ana Allahu sariq yasriqul baydata. Nabi juga bersabda dalam hadis, la'anallahu sariq, semoga Allah melaknati pencuri, yasriqul baydata, yang mencuri sebutir telur. Nah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan agar Allah azza wa jalla menimbakan kepadanya laknat supaya jauh dari rahmat Allah azza wa jalla hanya gara-gara apa? Sebutir telur. Yang harganya berapa sebutir telur itu? Telur paling-paling 1.000 rupiah kurang lebihnya. Na'udzubillah, dengan sebab itu seseorang bisa mendapat laknat dari Allah azza wa jalla. Bagaimana dengan yang mencuri lebih daripada itu? Ya, walaupun mencuri jajan, walaupun mencuri punya teman, walaupun mencuri apa saja, apalagi lebih daripada itu. Na'udzubillah, Nabi telah mendoakan supaya dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Wa annahu qala la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan bahwa Nabi SAW juga melaknat man la'ana walidayhi, siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Disebutkan dalam lanjutan hadis yang menerangkan makna ini, yaitu bahwa melaknat di sini masuk padanya as-sab wasyatam, mencerca dan mencela. Apalagi betul-betul mendoakan untuk kedua orang tuanya supaya dilaknat. Nah, justru dia yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Karena Nabi SAW ketika ditanya, wahal yal'anur rajul walidayh, ya Rasulullah, mungkinkah ada seorang itu melaknat kedua orang tuanya sendiri? Nabi katakan, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Memang yakni tersirat makna bahwa di saat itu mungkin tidak ada, ya. Dari jawaban Nabi seolah terpahami bahwa saat itu belum tergambar ada seorang anak melaknat kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Belum tergambar ketika itu nampaknya. Ya, yakni di masyarakat yang ada. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan bahwa ini terjadi ketika seseorang mencaci maki orang tua orang lain, sehingga dia enggak terima, maka dia pun membalas dengan mencaci maki orang tuanya. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah, wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Atau juga mencerca ibunya, ibu orang lain, ibu temannya, ibu tetangganya, sehingga si teman atau tetangga itu tidak rela ibunya dicaci maki, dia pun membalas mencaci maki orang tuanya, bapak atau ibunya. Nah, inilah yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan laknat. Bagaimana kalau seperti yang terjadi di saat ini? Sekedar mencela dan mencerca orang tuanya bukan hal yang tergambar, tapi hal yang tersebar. Di zaman ini begitu banyak dan begitu mudah seorang anak mencaci maki orang tuanya, membentak-bentak orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, mencelakakan orang tuanya sampai pada tingkatan membunuh orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas mendapatkan laknat ya dari Allah Azza wa Jal. Nah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keterangan tadi nampak begitu besarnya perubahan akhlak umat. Kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang keheranan ketika Nabi mengatakan hal itu, apakah mungkin seorang anak mencaci maki orang tuanya? Suatu pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Tapi zaman sekarang sekali lagi sudah betul-betul melampaui batas. Ya, kita bukan heran dengan pertanyaan dan pernyataan itu, tapi ya kita sudah sangat biasa mendengar berita-berita yang seperti itu. Ini menunjukkan betapa jeleknya akhlak umat ini, sampai kepada kedua orang tuanya berbuat hal yang semacam itu. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka yang berbuat perbuatan tersebut. Ya, laknat secara umum, siapa yang melakukannya maka terlaknat, tanpa Nabi menyebut secara muayyan orang-orang tertentu. Wala'anallahu man zabaha li ghairillah. Contoh yang lain bahwa Nabi SAW melaknat man zabaha li ghairillah, seorang yang zabaha li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah. Menyembelih bukan karena Allah, yakni yang dimaksud adalah menyembelih sebagai persembahan-persembahan kepada berhala-berhala, sebagai persembahan kepada jin, kepada penjaga atau penunggu tempat-tempat tertentu yang diyakini sebagai penunggu-penunggu tempat tertentu. Ya. Nah, ini semuanya adalah az-zabh li ghairillah. Penyembelihan yang bukan karena Allah. Bukan seseorang berkorban di hari raya Idul Adha menyembelih karena Allah. Bukan pula seseorang menyembelih untuk dimakan dan menyebut bismillah. Tapi dia menyembah yakni dia menyembelih hewan tersebut sebagai persembahan untuk selain Allah Azza wa Jal, yang dengan itu dia telah menyembah selain Allah Azza wa Jal. Nah, walaupun dengan baca bismillah ketika menyembelihnya, tapi ini jelas niatnya bukan karena Allah, sehingga orang tersebut terlaknat dengan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, semoga Allah melaknati mereka yang menyembelih bukan karena Allah. Wa annahu qala man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis, man ahdasa fiha hadasan aw awa muhdisan, siapa yang ahdasa, membuat kejahatan, fiha, di kota Madinah. Yani Nabi SAW ketika menerangkan tentang kesucian kota Madinah, beliau pun mengatakan bahwa siapa yang membuat kejahatan di kota Madinah, au awa muhdisan, atau melindungi seorang yang jahat. Disebutkan pula sebagian tafsir, yakni seorang yang membuat bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atasnya la'nat dari Allah, para malaikatnya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. maka atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ikhwani fi din rahimakumullah, dari hadis ini juga kita ambil suatu kesimpulan bahwa Nabi melaknat para pelaku maksiat secara umum dengan sifat-sifat mereka tanpa menyebut perorangan dari mereka. Wa annahu qala Allahumma la'an ri'lan wa dakwan wa usayya 'asaw Allah wa rasulahu wa hadhihi thalathu qaba'il min al-'arab. Dalam kesempatan yang lain juga Nabi melaknat, ya Allah, berikan laknat kepada Ri'l. Ri'l yakni salah satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab, bukan orang tertentu, tapi kabilah. Wa Zakwan, juga kabilah Zakwan, wa Usayyah dan kabilah Usayyah. Asawullah wa rasulah, mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini laknat kepada suatu golongan, kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan, tanpa Nabi menyebut perorangan di antara mereka, sehingga menurut yakni kesimpulan dari An-Nawawi ini masuk dalam bab ini laknat yang bukan muayyan. Nampaknya beliau yakni memahami seperti itu karena ini apa? Kabilah yang sifatnya umum, bukan orang tertentu. Pasalnya karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul, yakni mereka melakukan kejahatan-kejahatan kepada utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh para utusan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa annahu qala anallahu yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan Nabi juga melaknat orang-orang Yahudi. La'anallahu al-yahuda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka masajid, sebagai masjid atau tempat ibadah. Nah, ini laknat kepada orang-orang Yahudi secara umum, disebabkan karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Mereka membangun gereja atau tempat ibadah Yahudi. Disebutkan dalam hadis yang lain, yakni al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membuat tempat ibadah di kuburan para nabi mereka. Ya. Atau ibadah di kuburan para nabi tersebut, yakni ittikhadul qubur masajid. Bisa jadi dalam makna yang sangat nyata, yaitu membuat tempat ibadah memang berupa bangunan di kuburan tersebut, berupa bangunan untuk dijadikan tempat ibadah. Ini jelas masuk dalam hadis ini. Yang kedua adalah menjadikan tempat itu sebagai tempat ibadah walaupun tanpa ada bangunan, walaupun tempat terbuka, hanya ada di situ sebuah batu sebagai tanda kuburannya, tapi di situ dia beribadah dengan sholat, sujud, maka ini sudah menjadikan tempat itu sebagai masjid, kuburan itu sebagai masjid, yakni tempat ibadah. Ya. Ikhwan fillah azzakumullah, dan sebagai ibrah buat kita bahwa orang-orang Yahudi dilaknat karena itu, apakah kaum muslimin juga akan dilaknat karena hal yang sama? Iya. Ya, sama saja kaum muslimin ketika melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi, atau lebih jelek lagi, ya, kuburan sebagian para wali yang telah dianggap sebagai para wali. Kalau kuburan nabi saja tidak boleh, bagaimana dengan kuburan yang lain? Kuburan orang soleh, ya, kalau memang betul-betul soleh, apalagi ternyata tidak soleh. Atau kuburan para wali, kalau memang betul-betul wali, apalagi Betulkah mereka wali? Kita tidak tahu. Yang jelas, yakni para wali Allah Azza wa Jalla mereka bertakwa kepada Allah, mengikuti tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan iman yang benar. Ya. Seandainya pun betul mereka para wali, maka tidak boleh kuburannya dijadikan tempat ibadah untuk sholat, untuk sujud, dan juga untuk ibadah-ibadah yang lain, berdoa, ya, berzikir, baca Quran, tirakat, i'tikaf, dan lain-lain. Nah, orang-orang Yahudi telah dilaknat dengan sebab itu. Maka muslimin sama saja, mereka juga akan mendapatkan hukuman yang sama ketika melakukan perbuatan yang sama. Wa annahu la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Dan juga Nabi melaknat al-mutasyabbihin, orang-orang yang bertasyabbuh, menyerupai wanita dari kaum laki-laki, yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal, dan dari kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Dilaknat oleh Nabi secara umum, laknat ghair muayyan. Ya. Nah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang melakukan tasyabbuh tersebut. Dan sungguh betapa banyaknya orang-orang yang melakukan tasyabbuh ini dari kalangan kaum lelaki terhadap wanita maupun wanita terhadap lelaki. Ya, tanpa kita melihat, tapi kita melihat kaum lelaki yang begitu banyak sekarang, ya, memakai anting-anting, ya, memakai kalung, memakai macam-macam, yang itu adalah hiasan bagi kaum wanita dan ciri khas mereka. Ternyata tidak sedikit dari laki-laki di zaman sekarang ini, ya, melakukan perbuatan tersebut. Lebih-lebih lagi yang memang, ya, meniru gaya-gaya wanita. Mereka, ya, para waria, para banci, yang sesungguhnya mereka adalah lelaki, tapi betul-betul menyerupai wanita dalam gaya jalannya, atau bahkan dalam berdandan, ya, rambutnya, pakaiannya, semua, sehingga terkadang sampai tidak diketahui kalau ternyata dia lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketahuilah bahwa mereka dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan-perbuatan itu. Maka bertaubatlah mereka yang melakukan hal tersebut. Ya, kehidupan ini bukan untuk berekspresi, ya, semau sendiri. Kehidupan ini bukan untuk berbuat semaunya tanpa ada aturan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang Allah adakan demi suatu tujuan, yaitu tunduk kepada Allah Azza wa Jal, mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan syariat Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ada tujuan yang mulia, bukan hidup ini hampa tanpa tujuan, sehingga seseorang berbuat, ya, semaunya sendiri. Begitu pula sebaliknya, kaum wanita yang menyerupai lelaki ini pun banyak, dan sangat banyak sekali dalam tata cara berpakaian misalnya. Bahkan mereka yang berkerudung pun dengan kerudung yang ala kadarnya, ternyata bajunya baju lelaki, celananya celana lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah daripada celana lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Umat ini begitu jauh dari ajaran-ajaran agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tidakkah mereka menyadari, tidakkah mereka mengetahui bahwa ternyata yang seperti itu adalah dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Didoakan oleh Rasulullah supaya Allah melaknat mereka. Apa artinya apa yang mereka lakukan dari berbagai amalan-amalan kalau mereka senantiasa terancam? Sungguh menakutkan. Padahal kita tahu bahwa begitu banyak yang melakukan hal seperti itu, dan melakukannya tiap hari. Tiap hari mereka berpakaian, itulah pakaian mereka. Sehingga begitu jarang seorang wanita memakai pakaian yang khas wanita, ya, jubah panjang, ya, walaupun mungkin warnanya menyelisih syariat, ya, tapi sekedar jubah panjang saja sudah jarang didapati dari kaum wanita di masa ini. Hampir semuanya memakai celana panjang yang ketat, begitu pula baju-baju dan kaos yang ketat. Na'udzubillah min dzalik, ini semuanya yakni dalam keadaan mengkhawatirkan untuk mendapat laknat Allah Azza wa Jal, dan entah Allah Azza wa Jal memaafkan atau tidak, ya, kemudian akan menurunkan azab atau tidak. Bagaimana seseorang dan suatu kaum, ya, berangan-angan untuk hidup sejahtera, aman, sentosa, makmur, kalau tiap hari Allah Azza wa Jal dimaksiati. Tiap hari Allah Azza wa Jal dimaksiati dengan cara-cara yang seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, semoga kaum muslimat sadar dengan kondisi yang senantiasa mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal tersebut, segera kembali kepada ajaran agama dalam berbagai sisi hukum agama, termasuk dari sisi pakaian-pakaian mereka. Dan ini di samping yakni pakaian yang melanggar, juga akan menyeret kepada pelanggaran-pelanggaran yang lain dan maksiat-maksiat yang lain. Maka sadarlah dan kembalilah kepada ajaran yang benar. Qala An-Nawawi rahimahullah wa jami'u hadhihi al-alfaz as-sahih. Semua lafal-lafal hadis yang kita bacakan tadi yang berjumlah begitu banyak, yang sifatnya adalah laknat kepada manusia secara umum dengan sifat-sifat mereka, bukan kepada perorangan mereka, semua hadis-hadis itu terdapat di dalam kitab sahih. Ba'duha fi sahihi fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, wa ba'duha fi ahadihima, sebagiannya dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, sebagiannya di salah satu dari keduanya. Jadi jangan kau tanyakan lagi kadar kesahihannya, ya. Jangan cari-cari alasan saya melakukannya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada alasan seperti itu. Ini adalah hadis-hadis yang sahih dan sharih dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kita sebagai umat Islam tentunya mengakui kedudukan kedua kitab tersebut sebagai kitab hadis yang paling sahih. Maka tidak ada lain kecuali menyadari kesalahan-kesalahan tersebut dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua dan kaum muslimin dan muslimat. Wa innama qasatul ikhtisar bil isyara ilaiha wa sa'adhkuru mu'zamaha fi abwabiha min hadzal kitab insyaallah. Dan hanyalah saya sebutkan ini dengan tujuan yakni meringkas, ya, supaya tidak semakin panjang kitab ini, karena juga nanti akan disebutkan sebagiannya pada bab-bab khusus yang terkait dengan bab-bab maksiat tersebut, ya, insyaallah taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.